Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Bada'i'ul Masalik fi Tawdihi Alfiyat ibn Malik Al-Maf'ulu Ma'ah. Kita baca sama-sama. Qala ibn Malik rahimahullah. Yunsabut lil wawi maf'ulan ma'ah. Fi nahwi siri wa tariqa musri'ah. Bima minal fi'li wa syibihi sabak. Dan nasbula bil wawi fil qawlil ahaq. Wa ba'da mastifa min aw kaifa nasab. Bi fi'li qawnin mudmarin ba'dul arab. Wal atfu yumkin bila dha'fin ahaq. Wa nasbu mukhtarun ladai dha'fin nasaq. Wan nasbu illam yajuzil atfu yajib. Awi taqid imar amilin tusib. Naam, pembahasan tentang al-maf'ul ma'a fihi masail. Al-mas'alatul ula, al-maf'ul ma'a huwa ismun mansub ba'da wawil ma'iyah masbuqun bi fi'lin aw syibih nahu siri wa tariqa musri'atan. Maf'ul ma'a itu ialah isim nasab yang terletak setelah wawu ma'iyah yang didahului oleh fi'il atau syibul fi'li. Contoh, siri wa tariqa musri'atan. Berjalanlah dengan cepat, beriringan dengan jalan. At-tariqa maf'ul ma'ah, isim nasab terletak setelah wawu ma'iyah yang sebelumnya adalah fi'il. Al-mas'alatu tsaniyah, an-nasibu lil maf'ulil ma'ah al-fi'lu aw syibhu. Yang menasabkan maf'ul ma'ah itu adalah fi'il atau syibul fi'li. Fal awwal nahwu sirtu wan nahara. Yang pertama yang berupa fi'il adalah sirtu wan nahara, aku berjalan mengarungi sungai atau melintasi sungai. An-nahara maf'ul ma'ah, ambil yang menasabkannya ialah fi'il sirtu. Wa tsani nahwu zaidun sa'irun wat tariqa. Yang kedua adalah yang syibul fi'li, zaidun sa'irun wat tariqa, zaid berjalan. Naam, melintasi jalan. At-tariqa maf'ul ma'ah, yang menasabkan ialah syibul fi'li, yaitu sa'iran. Wa za'ama qaumun anna nasiba lil maf'uli ma'ah al-wawu wa huwa ghairu sahih. Sebagian kaum ahli nahwu beranggapan bahwasannya yang menasabkan maf'ul ma'ah itu ialah wawu ma'iyah, tapi pendapat ini tidak benar. Wadhalika qawluhu rahimahullah, inilah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Bima minal fi'li wa syibihi sabak dan nasbila bil wawi fil qawlil ahad. Dengan sebab fi'il atau syibul fi'il yang mendahulunya maf'ul ma'ah dinasab, bukan dengan sebab wawu ma'iyah, menurut pendapat yang paling benar. Asalisah sumi'a min kalamil Arab al maf'ulu ma'ah ba'da ma wa kaifa al istifhamiyatain wa dhalika annahu mansubun bi fi'lin mudmarin mustaqin min qaul. Sempat didengar dari kalam Arab adanya maf'ul ma'ah yang terletak setelah ma istifham atau kaifa istifham, maka hal itu dinasabkan dengan sebab fi'il yang tersimpan pecahan dari lafaz kaun. Nahu ma anta wa zaidan wa taqdir ma takunu wa zaidan. Kaifa anta wal imtihan wa taqdir kaifa takunu wal imtihana. Naam. Jadi perhatikan contohnya, ma anta wa zaidan. Wa zaidan langsung dinasab setelah wawu menjadi maf'ul ma'ah. Naam. Terletak setelah ma istifham, maka ada fi'il yang disembunyikan yang merupakan pecahan dari lafaz kaun itu, ma takunu. Kaifa anta wal imtihana? Al imtihana dinasab min maf'ul ma'ah. Terletak setelah apa ini? Kaifa. Maka ditakdirkan dengan fi'il yang disembunyikan pecah dari lafaz kaun. Kaifa takunu wal imtihana. Wa dhalika qawluhu rahimahullah. Itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wa ba'da mastifhamin aw kaifa nusib bi fi'li qawlin mudmarin ba'dul Arab. Maful ma'ah dinasab terletak setelah ma istifham atau kaifa, maka itu ditakdirkan dengan lafad fi kaun, ya, fi'il dari pecahan lafad kaun yang tersembunyi menurut sebagian Arab. Rabi'ah lai juzu takdimul maful ma'ah au ala so'alau ala musahibi fal awal fala yuqal wat tariqa sar salim wa thani fala yuqal sar wat tariqa salimun. Tidak boleh mendahulukan maf'ul ma'ah, juga tidak boleh mendahulukan musahibnya. Taib. Yang pertama contohnya ialah wat tariqa sar salim. Maful ma'ah didulukan enggak boleh, ya. Engkau tidak boleh mengatakan wat tariqa sar salim. Juga tidak boleh mendahului musahibnya. Engkau tidak boleh mengatakan saro wa toriko salimun. Nah, toriko di sini mendahului salim musahibnya, enggak boleh. Jadi maful ma'ah enggak boleh ditulukan, juga tidak boleh mendahului musahibnya. Jadi harus tertib fi'il, musahib, kemudian maful ma'ah. Al-khamisa al-ismu ba'dal wawi khamsu halat. Isim yang terletak setelah wawu ada lima keadaan. Al-awwal wujubul atfi, wajib dianggap sebagai wawu ataf. Berarti i'rabnya sama dengan sebelum atau sebelum wawu. Nahu ishtaraka Zaid wa Aliyun. Nah, Aliyun ataf. Li'an al-istirak wa mutlaqul jam'i wa huwa makna al-wawi al-athfi. Karena lafaz istaraka ini menunjukkan makna kumpul secara mutlak, dan ini merupakan makna wawu atof. Nah, sehingga kalau ada fi'il yang terwujud istaroka atau yang semakna yang menunjukkan arti apa ini, berkumpul, bersyarikat, bersyarikat atau bersatu atau semisalnya, maka wawunya adalah wawu atof, karena makna tersebut cocok dengan makna wawu atof mutlaqul jam'i, yang penting kumpul ya. Naam. Atsani rujhanul atfi, yang kedua lebih baik atof. Nahwu ja'a Zaidun wa Aliyun. Nah, ini sebetulnya boleh ja'a Zaid wa Aliyan, tapi lebih baik atof wa Aliyun. Li'annahul asru wa qad amkana bila dha'fin, karena ini adalah hukum asal. Hukum asal wawu itu wawu atof, dan memungkinkan tanpa ada unsur lemah sedikit pun, baik dari sisi makna maupun dari sisi apa ini, susunan bahasa. Atsalis wujubul maf'ul ma'ah, wajib menjadi maf'ul ma'ah. Nahu malaka wa zaidan limtina'il atfi min jihati sina'ah, mata zaid wa tulu asyamsi limtina'il atfi min jihatil makna. Yang ketiga ini isim setelah wawu wajib maf'ul ma'ah. Contoh malaka wa zaidan, karena dari sisi susunan asyina'ah, susunan jumlah, enggak mungkin atof ya. Nah, mata zaidun watulu asamsi, ini wajib watulu asamsi maful ma'ah. Kenapa? Enggak mungkin atof, karena rusak dari sisi makna. Zaid mati ketika terbitnya matahari ya, bersamaan dengan terbitnya matahari. Tapi kalau dikasih wawu atof mata zaidun watulu usamsi, seolah-olah Zaid dan terbitnya matahari sama-sama apa ini, mati, ini rusak menjadi wa'da. Rabi rujhanul maf'ul ma'ah, yang keempat lebih bagus maf'ul ma'ah. Nahwu qawli syair fakunu antum wa bani abikum, ini lebih bagus jadi maf'ul ma'ah. Contoh ucapan penyair, fakunu antum wa bani abikum, wa bani abikum, lebih baik maf'ul ma'ah. Tapi boleh wa banu abikum. Kenapa? Lidha'fil atfi min jihatil makna, karena dari si makna kalau atof lemah. Nah, nahu kumtu wa zaidan, contoh yang lain kumtu wa zaidan, ini lebih bagus maful ma'ah. Tapi boleh kumtu wa zaidun lidha'fil atfi min jihati sina'ah, karena kalau diatofkan lemah dari sisi tatanan bahasanya. Nah, kalau rusak dari sisi tatanan bahasa, maka wajib maful ma'ah. Kalau lemah dari sisi bahasa, maka lebih baik maful ma'ah ya. Lemah itu berarti sebetulnya boleh, cuma kurang bagus gitu. Al-khamis imtina'uhuma, yang kelima enggak boleh ataf, yo enggak boleh maful ma'ah. Nahwu qawli syair, contoh ucapan penyair, alaf tuha tibnan wa ma'an barida, wal aslu alaf tuha tibnan wa saqaituha ma'an baridan, al anna maf'ulun bih bi idmari fi'lin wujuban, wa hadha qawlul farisi wal farra wa man tabi'ahuma. Wadaba qawmun ila annau la khadfa wa anna ma ba'dal atfi wawi ma'tuf. Contoh ucapan penyair, alaf tuhan tibenan wa ma'an baridan. Aku memberi makan binatang itu dengan rumputan dan air yang dingin. Jadi ma'an baridan ini enggak boleh atof, ya enggak boleh maful ma'a. Nah, kalau diatofkan berarti kan ngasih makan rumput dan ngasih makan apa ini? Air. Itu memberi makanan berupa rumput dan air. Padahal air itu bukan makanan, ya. Kalau maful ma'a berarti memberi makanan berupa rumput bersama dengan air yang dingin. Nah, ini enggak boleh dari si makna. Karena yang dimaukan ialah memberi minum air, ya. Di hukum asalnya atau asal dari ucapan itu ialah alaf tuha tibnan wa saqai tuha ma'an baridan. Menjadi maful bih dengan membuang fi'il yang bersifat wajib, yaitu saqai tuha. Ini pendapat Al-Farisi, Al-Farok, dan yang mengikuti mereka berdua. Namun sebagian kelompok ahli nahwu berpendapat, enggak perlu ada pembuangan. Cukup diatafkan saja. Jadi wa ma'an baridan itu ataf kepada tibnan. Jadi maknanya aku memberi binatang itu makanan berupa rumputan dan air yang dingin. Nah, maksudnya ialah memberi minum, tapi diikutkan, ya. Nah, enggak masalah. Jadi yang kelima ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan hal itu bisa saja terjadi, bukan ataf, bukan maful ma'ah, tapi maful bih dengan fi'il yang wajib disembunyikan. Tapi sebagian kelompok ahli nahwu berpendapat contoh tadi adalah contoh dari wawu atof, jadi gak perlu ada kaidah baru. Nah, sehingga kita jumpai dalam banyak kitab hanya ada 4 keadaan, ya, yaitu wajib atof, lebih baik atof, wajib maful ma'ah, atau lebih baik maful ma'ah. Adapun kalau enggak dua-duanya, ini susah carinya, ya. Contohnya juga cuma syair ini. Lagian sebagian ahli nahwu juga memandang contoh syair ini cocok untuk ataf, ya. Nah, jadi ini sekedar apa ini, ya, tambahan saja, ya. Nah, wallahu ta'ala bissawab. Al-istisna'u. Taib, kita baca sama-sama. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Mastasnat illa ma'tamamin yantasib. Wa ba'da nafyin aw kana nafyin tuhib itba'u mattasala wansib mangkoto wa anta mimin fihi ibdalun waqa wa ghayru nasbin sabikin fin nafyi qad ya di walakin nasbah ukhtar in warad wa ayyu farr sabiqun illa lima ba'du yakun kamalau illa udima wa alghi illa data taukidin kala tamur bihim ilal fata ilal ala wa intukarar ala litaukidin fama tafriri ta'thira bil amiri da' fi wahidin mimma bi'ilastusni walaysa annas bin siwahu murni wansib li ta'khirin wajib bi wahidi min hakama laukana duna zaidi kalam yafu ila mer'un ila ali wa hukmuha fil qasdi hukmul awali wastasni majuran bi ghairin mu'raba bima li mustasna bi illa nusiba walisi wan suwan sawa ini ja'ala alal as-sahi ma li ghairin ju'ila wastasni nasiban bilaisa wa khala wa bi'ada wa biyakunu ba'dala wajur bisabiqa yakunu inturid wa bada mansib wanjirarun qad yarid wa haythu jarra fahuma harfani kamahuma inna soba fi'lani wa kakhala hasa wala tashabuma wa kila hasa wa hasa fahfadhuma nah, pembahasan al-isna fihi masail al-mas'alatul ula al-kalam al-isna yang hasiru fi thalathi masail pembahasan tentang istisna terbatas pada tiga permasalahan. Al-awwal adawatul istisna tentang alat-alat istisna. Atsani al-mustasna yang kedua tentang mustasna. Atsalis al-mustasna minhu yang ketiga tentang mustasna minhu. Jadi muter-muter pembahasan tentang tiga masalah ini saja. Ya. Naam. Atsaniyah adawatul istisna'i thamaniyah alat-alat istisna itu ada delapan. Al-awwal harfun bittifaq wa huwa illa indal jami'. Yang pertama disepakati sebagai huruf yakni illa. Ini menurut semua pihak dari kalangan ahli nahwu. Atsani wa tsalis ismani bittifaq. Yang kedua dan yang ketiga disepakati sebagai isim. Wahuma ghair wa siwa bilughatiha fa innahu yuqalu fiha siwan qaridan suwan kahudan sawaun kasama siwaun kabina. Yakni ghair dan siwan dengan bacaan-bacaannya. Siwan bisa dibaca siwan seperti ridon, suwan seperti hudan, sawaun seperti samaun, siwaun seperti binaun. Arabi wal khamis fi'lan ibtifaq wa huma laisa wa la yakun. Yang keempat dan yang kelima disepakati sebagai fi'il yakni laisa dan la yakunu. As-sadis wa sabi mutaraddid bainal fi'liyah wal harfiyah wa huwa khala wa ada wa hasa wa yuqalu fiha hasa wa hasa kama qala Ibn Malik rahimahullah wa kila hasa wa hasa fahfadhuma. Kadang dipakai fi'il, kadang dipakai huruf. yakni khala ada khasa. Khasa bisa dibaca dengan khasa dan khasa seperti ucapan Ibnu Malik rahimahullah, waqila khasa wa khasa fahfad huma. Bisa dibaca khasa dan khasa, hafalkan keduanya. Atsadisa al mustasna wasmun yudqaru ba'da illa au ihda akhwatiha mukhalifan fil hukmi lima qablaha. Al-mustasna itu adalah isim yang disebutkan setelah illa dan saudara-saudaranya yang menyelisih hukum sebelumnya, yakni hukum amil sebelumnya. Kalau hukum amil sebelumnya datang, mustasnanya tidak datang, begitu ya. Al-mustasna minhu walismu dakhil fil hukmi wa yudkharu qabla illa au ihda akhwatiha. Sedangkan mustasna minhu itu ialah isim yang masuk dalam hukum amil dan disebutkan sebelum illa dan saudara-saudaranya. Nahu ja'al qawmu illa zaidan. Al-qawmu mustasna minhu zaidan al-mustasna. Naam. Ar-rabi'ah al-mustasna bi'illa lahu thalathu halat. Al-mustasna yang terletak setelah illah memiliki tiga keadaan. Al-awwal wujubun nasbi, yang pertama wajib nasab. Al-thani jawazun nasbi wal itba', yang kedua boleh dinasab, boleh itba', mengikuti i'rab mustasna minhu menjadi badal. Yang ketiga al-thalis ala khasabil awamil, bukan khubil awamil, kurang sini ya. Ala khasabil awamil. Tergantung amil yang masuk. Al-khamisah yajibu nasbul mustasna bi'illa fi thalasati mawadi. Wajib menasabkan mustasna yang terletak setelah illa di tiga tempat. Al-awwal idza kana al-mustasna muakhkharan fi kalamin tamin mujabin. Nahwu qamal qaumu illa zaidan. Wal murad bil kalamit tam maka al-mustasna minhu madhkuran fihi wa bil mujab maka musbatan ghairu manfiyin. Jika mustasna diakhirkan dalam kalam tam mujab, contoh qamal qaumu illa zaidan, ini wajib dibaca nasab zaidan. Yang dimaksud kalam tam ialah jika mustasna minhu disebutkan di dalamnya, disebut mujab jika musbat, yakni tidak manfi, tidak ditulis huruf nafi. Tsani idza taqaddama al-mustasna 'ala al-mustasna minhu fi kalamin tamin mujabin aw manfiyin. Nahwu qama illa zaidan al-qaumu ma qama illa zaidan al-qaum. Wal murad bil manfi ma kana fi naf'yun aw nahyun aw istifham. Nah, termasuk yang wajib nasab ialah jika mustasna mendahului mustasna minhunya, baik dalam kalam tam mujab atau kalam tam manfi. Contoh qama illa zaidan al-qaum. Zaidan ini mustasna mendahului al-qaumu mustasna minhu, maka wajib nasab. Maqama illa zaidan al-qaum. Yang dimaksud dengan manfi ialah jika didahului oleh nafi atau nahi atau istifham. Nah. Taib. Atsalis idza kana istisna muqati'an. Alal qawlil hijaziyin. Nahu ja'at talamidhu illa kutubahum. Ma ja'at talamidhu illa kutubahum. Wal murad bil istisna al muqati. Nah, kasih al ya. Ayakun al mustasna laisa ba'bon minal mustasna minhu. Wal murad bil istisna al muttasil ayakun al mustasna ba'bon minal mustasna minhu. Nah, yang ketiga yang wajib nasab ialah jika istisnanya itu mungkoti menurut pendapat ahli nahwu Hijaz yang mewajibkan nasab. Contoh ja'at talamidu illa kutubahum, maja'at tilmidu illa kutubahum, wajib nasab. Yang dimaksud istisna mungkoti itu ialah jika mustasna bukan bagian dari mustasna minhu. Itu satunya santri, satunya kitab lain jenis ya. Dimaksud dengan mustasna mutasil atau istisna mutasil ialah kalau mustasnanya merupakan bagian dari mustasna minhu. Nah ini kalau istisna yang mukoti menurut pendapat Ahlul Hijaz, mustasnanya wajib nasab. Faidah wattamim yatarjahunahu wa yujizunal itba nahum aqamal qaum illa khimaran wa illa khimaran. Adapun Bani Tamim hanya merojihkan nasab tapi masih membolehkan apa ini? Itba. Contoh maqamal qaum illa khimaran boleh, illa khimaran boleh, tapi lebih baik khimaran. Kalau alinah wujiz tadi wajib ya. As-sadisah ya juzu fil mustasna bi illa an-nasbu wal itba idza waqa'a ba'da al-mustasna minhu fi kalamin tamin manfi nahu ma ja'al qaum illa zaidan wa illa zaidun. Mustasna bi illa boleh dibaca nasab, boleh itba itu mengikuti mustasna minhu menjadi badal jika terletak setelah mustasna minhu dalam kalam tamam fi. Contoh maja al qaumu illa zaidan wa illa zaidun. Zaidan boleh, zaidun boleh. As-sabi'ah yajibu an yakuna mustasna bi illa ala hasabil awamil fil kalami naqis al manfi wa yuqalu lahu al istisna al mufarragh nahu ma qama illa zaidun ma raaitu illa zaidan ma marartu illa bi zaidin. Kurang. Wal murad bil kalamin naqis maka na mustasna minhu ghair madhkurin fi. Mustasna bi illa wajib sesuai dengan amil yang masuk jika ada dalam kalam naqis mafi disebut dengan istisna mufarrah. Contoh maqama illa zaidun jadi fa'il, mara'aitu illa zaidan maful bih, ma maratu illa bi zaidin. Adapun yang dimaksud dengan kalam naqis itu ialah jika mustasna minhu tidak disebutkan dalam kalam itu. 6. Ats-tsaminah al-mustasna bi ghair wasiwan wa lughatiha majrurun bil idhafah wa yu'rab ghair wasiwan bima yastahiqu al-mustasna bi illa nahu qama al-qaumu ghaira zaidin aw siwa zaidin ma qama al-qaumu ghaira zaidin aw siwa zaid ma qama ghairu zaid ma ra'aitu ghaira zaid ma maratu bi ghairi zaid. Adapun mustasna yang terletak setelah ghair dan siwa dan bacaan-bacaannya dijarkan menjadi mudhaf ilai. Sedangkan ghair dan siwan i'rabnya mengikuti hukum mustasna bi illah. Contoh qamal qaumu ghaira zaidin atau siwa zaidin wajib nasab. Ma qamal qaumu ghaira boleh, ghairu boleh, zaidin atau siwa zaid. Ma qama ghairu zaidin ma raaitu ghaira zaidin ma maratu bi ghairi zaidin. Naam. At-tasiyah al-mustasna bi laisa wa la yakun mansub la ghair li annahu khabaruhuma nahwu qamal qaum laisa zaidan wa la yakun zaidan. Untuk mustasna yang terletak setelah laisa dan la yakun dinasab, enggak boleh yang lain karena menjadi khabar. Naam, isimnya berupa apa ini? Dhamir. Contoh qamal qaumu laisa zaidan. Zaidan menjadi apa ini? Khobarnya laisa. Wala yakunu zaidan menjadi khobarnya la yakun. al-asyirah al-mustasna bi khala wa ada wa hasa yajuzu jar wa nasbu nahfu qamal qawmu khala zaidan wa khala zaidin fa in jararta faya hurufu jarin wa in nasabta faya af'al illa anna sibawai. Naam la yus yasma'u adalam kurang la yasma'ul mustasna bi khasa ilal jar. Adapun mustasna yang terletak setelah khala dan ada dan khasa boleh dijarkan, boleh dinasabkan. Contoh qamal qawmu khala zaidan boleh, khala zaidin boleh. Jika engkau mengejarkan, berarti engkau anggap khala ada khasa sebagai huruf jar. Jika engkau nasabkan, berarti engkau anggap khala ada dan khasa sebagai apa ini? Fi'il. Hanya saja si bawai tidak pernah mendengar adanya mustasna dengan khasa kecuali jar. Berarti kalau yang khasa sesudahnya tidak ada yang nasab, mesti dijarkan menurut si bawai. Al-hadiyat as-sah yang ke-11, tatasilu ma'al masdariyah bi'ada wa khala wa tata'ayyadu nasbu wa la tatasil ma bihasa ala qawli si bawai wa amma ghayru minan nuhad qad ajasu ittisala ma bihasa wa wassuhih nahu qamal qama khala zaidan wa ma ada zaidan wa ma khasa zaidan. Ma masdariyah bisa tersambung dengan ada dan khala yang menyebabkan isim sesudahnya wajib nasab, namun tidak tersambung dengan khasa ma masdariyah menurut pendapat si bawai. Adapun ahli nahu selain si bawai membolehkan ma masdariyah bersambung dengan khasa, dan ini adalah pendapat yang benar. Contoh qamal qawmu ma khala zaidan wa ma ada zaidan wa ma khasa zaidan. Jadi kalau ada khala khasa bersambung dengan ma masdariyah, mustasnanya wajib nasab karena mesti fi'il. Kenapa mamas dari hanya mau bersambung dengan fi'il? 6. Athaniyat asrah yang ke-12. Idza kurirat illa liqasdi taukid lam tu'thir fima dakhalat alai syai'ah. Wa hadha makna ilgha'iha. Wa dhalika fil badal wal adfi. فالأول نحو ما مرت بأحد إلا زيد إلا أخيك والثاني نحو قام القوم إلا زيدا وإلا عمرا وذلك قوله رحمه الله وألغي إلا ذات توكيد قال تمر بهم إلى الفتى إلى العلا. Kalau illa diulang untuk tujuan taukid maka enggak mempengaruhi apapun yang dimasukinya. Ini yang dimaksud dengan ilgha'nya illah. Ini terjadi pada badal dan ataf. Contoh yang pertama yakni badal ma martu bi ahadin illa zaidin illa akhika. Illa akhika itu badal dari illa zaidin. Nah, yang kedua jadi ataf nahwu qamal qawmu illa zaidan wa illa amran. Nah, jadi illa hanya semata-mata taukid sehingga enggak mengaruh apa-apa. Taib. Ini yang dimaksud dengan ucapan Ibn Malik rahimahullah wa alghi illa data taukidin kala tamur bihim ilal fata ilal ala. Naam. Tsalitsat asah yang ke-13, idza qurirat illa li ghairi taukid fala yakhlu imma yakun al-istisna istisna. Ini bukan nun tapi ta ya. Al-istisna. imma ayakuna alisisna'u mufarrogon au ghayra mufarrogin fa inkana mufarrogon sagolat al-amil biwahid wa nasobat al-baqi takul maqama illa zaidun illa amran. Nah, jika illa diulang tapi bukan untuk tujuan taukid. Kalau taukid ya enggak ada masalah, ya enggak ada apa-apa gitu ya, ilgha namanya. Tinggal ngikuti illa sebelumnya. Kalau yang disebutkan bukan untuk taukid, maka ada kemungkinan terjadi dalam istisna mufarrogh atau yang ghair mufarrogh. Jika terjadi pada istisna mufarrogh, ini enggak ada mustasna minhunya ya. Nah, saghal tal amil biwahid. Nah, tadi bacanya saghal tal amil biwahid. Maka sibukkan, engkau sibukkan amil dengan salah satunya saja. Wa nasab tal baqiya, yang sisanya engkau menasabkan. Contoh maqama itu kan apa ini? Mufarrogh. Karena enggak ada mustasna minhu. Nah, biasanya kan ala khasabil awamil ya kan? Illa Zaidun. Yang pertama ala khasabil awamil. Adapun setelah illa yang kedua tetap engkau nasabkan illa amran. Nah, ya. Ngerti? Nah, jadi kalau dalam kalam istisna mufarrogh yaitu yang tidak menyebutkan mustasna minhu ada pengulangan illa yang bukan untuk taukid, maka illa yang pertama sesudahnya bacaannya ala hasabil awamil. Adapun illa yang kedua isim sesudahnya dibaca apa? Nasab. Wa in kana al-istisna ghayra mufarrogh fala yakhlu imma an taqaddama al-mustasnayat ala al-mustasna minhu au tuta'akhkhar. Kalau istisna'nya itu ghayr mufarrogh, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama mustasna mendahului mustasna minhu. Kemungkinan yang kedua mustasna diakhirkan. Fa in Naam. Fa in taqaddamta al mustasnayat wajaba nasbul jami'. Taqul qama illa Zaidan illa amran al-qawm. Maqama illa Zaidan illa amran al-qawm. Kalau mustasna mendahului mustasna minhu, maka wajib dinasabkan semua illa dan isim setelahnya yang diulang-ulang bukan taukid tadi. Contoh qama illa Zaidan illa amran al-qawm. Illa Zaidan illa amran. Kenapa? Mustasnanya mendahului apa? Mustasna minhu. Maqama illa Zaidan illa amran al-qawm. Nah, wa in ta'akharta al-mustasnayat fa hukmuha hukmu mustasna bi illa al-adi. Tapi kalau mustasnanya diakhirkan, maka hukumnya sama dengan mustasna yang normal ya. Nah, kalau kalam tam mujab ya wajib nasab, kalau kalam tam manfi ya jawazul amrain an-nasb wa itba. Kalau apa ini, kalam nakis ya ala khasabil awamil. Contoh qamal qaumu illa Zaidan illa amran. Maqamal qaumu illa Zaidan illa amran atau illa Zaidun illa amran. Maqama illa Zaidun illa amran. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, dengan demikian selesai pembahasan kita tentang al-istisna. Pembahasan berikutnya tentang hal, insyaallah kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Nah, kalian siap-siap ya untuk imtihan. Nah, kalian pelajari bab-bab terakhir ya. Insyaallah imtihannya lebih dari sekali. Ini saya pilihkan. Nah, ini sampai ini nanti imtihan lagi gitu ya, sambil menunggu selesai di apa ini, cetaknya roti kopinya jadi dua ya, tadi malam baru selesai di edit dan di PDF kan ya, jam 10:30 ya. Nah, jadi dua sudah tak suruh untuk segera di kirim ke fotokopi PDF-nya tadi untuk bisa